Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، الحمد لله بفضل الله di hari ini atau di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan bagi kita untuk menunaikan aktivitas rutin kita, yaitu belajar ilmu agama yang mudah-mudahan itu semua menjembatani kita dan menjadi bekal bagi kita untuk mendapatkan dan meraih akhirat tentunya yang lebih mulia. Kita kembali melanjutkan kitab Al-Mawahib Rabbaniyah. Minal ayatil Qur'aniyah yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Qala rahimahullahu ta'ala pada poin yang ke-33, ad-da'i ilallah wa ila dinihi lahu tariqun wa wasilatun ila maqsudihi. Seorang yang berdakwah di jalan Allah berdakwah di atas agama Allah atau membawa manusia untuk kembali kepada agama Allah, mereka memiliki metode, mereka memiliki wasilah, jembatan yang menjembatani untuk sampai kepada maksud yaitu kembali kepada Allah dan kembali kepada agama Allah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di sini kita akan dapatkan keterangan beliau bentuk bimbingan dan arahan kepada siapa saja mereka yang memikul agama Allah, tentunya untuk disampaikan kepada dirinya sendiri dan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah. Karena dakwah tidaklah diperuntukkan kepada selain dirinya. Tetapi diperuntukkan kepada semua pihak. Semua pihak dari hamba-hamba Allah. Di mana dengan dakwah tersebut pastinya akan diraih kebaikan, diperoleh kemenangan, diperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Demikian dakwah yang dibawa oleh da'i, kalaupun akan disinggung nantinya, tentunya tidak menyimpang dan tidak keluar dari metode yang benar, wasilah yang benar, agar dia sesuai dengan dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, di mana dakwah mereka adalah dakwah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dakwah mereka adalah dakwah yang menjadi qudwah bagi hamba-hamba Allah ketika berdakwah ila Allah. Sehingga itu dikatakan di sini, da'i ilallah wa ila dinihi lahu tariq wa wasila ila maqsudihi. Tidak akan berhasil sebuah dakwah kalau dia tidak mengikuti nabi dan rasul di dalam berdakwah. Tidak berhasil sebuah dakwah kalau dia tidak menginginkan dengan dakwanya lillah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau karena Allah, liwajhi, berharap wajahnya, berharap dengan dakwah tersebut hanyalah agama Allah Subhanahu wa taala yang tegak di permukaan bumi ini, ditinggikan kalimat Allah, disembah seutuhnya Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukan atau disekutukannya Allah dengan sesuatu yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Siapa yang berjalan seperti jalan dakwah mereka para nabi dan rasul, dia akan berhasil. Dia akan mendapatkan keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang tidak berjalan di atas dakwah mereka, maka dia tidak akan mendapatkan hasil dari dakwanya dan tidak akan dia mendapatkan kebaikan dan keberhasilan ataupun keberuntungan di dunia dan di akhirat. Wallahul musta'an. Jadi kita ulangi, seorang yang berdakwah di atas agama Allah, membawa manusia, mengajak manusia kepada Allah, kepada agamanya, memiliki metode dan wasilah untuk mencapai dan untuk sampai kepada Allah, kepada agamanya dengan baik dan benar. Walahu maksudan, dan bagi da'i dengan dakwanya, dia hanyalah menginginkan dengan dua tujuan dan dua maksud. Dua tujuan dan dua maksud. Fatariqatud da'wa bil haqqi ilal haqqi lil haqqi. Maka metode dakwah itu adalah bil haqqi ilal haqqi lil haqqi. Fa idza tama'at hadhi tsalatsa, apabila berkumpul padanya tiga perkara ini, bil haqqi ilal haqqi lil haqqi, tentunya dia akan memperoleh kemenangan, keberuntungan dan apa yang dimaksud dengan bil haqqi ilal haqqi lil haqqi, bi angkana yadu'wa atau bi angkana yad'u bil haqqi ay bil hikmah wal mau'idhal hasanah wal mujadila billati hiya ahsan, yaitu dia mendakwakan kebenaran, yad'u bil haqqi, yaitu dia mendakwakan dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Kalaupun dia mendebat dengan cara yang lebih baik, jadi metode dakwah itu bil haqqi ilal haqqi lil haqqi. Maka apabila terkumpul padanya tiga perkara ini, yaitu dia menyeru dengan al-haq, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan kalaupun berdebat dengan cara yang lebih baik, wa kana yad'u ilal haqqi, dan dia menyeru kepada kebenaran. Kebenaran di sini wa huwa sabilullah ta'ala wa siratuhu, yaitu jalannya Allah, al-musil lisalikih, ila karamatih, yang dengan jalan ini akan menyampaikan seseorang kepada kemuliaan dan pemuliaan wa kana da'watuhu lil haq, dan dakwanya lil haq yakni mukhlishan lillahi, yaitu dibangun semata-mata dakwanya lil haq ikhlas karena Allah, qasidan bidzalika wajh Allah, dia hanya berharap wajah Allah, hasala lahu ahadul maqsudaini, dia akan memperoleh dua maksud yang sudah disebutkan sebelumnya, la muhala, dengan pasti tentunya dia akan memperoleh dua maksud dengan pasti. Apa itu? Wa huwa thawabud da'i ilallah, wa thawabud da'ina ilallah, yaitu dia akan memperoleh pahala wa ajrun warathatir rusul bihasabi ma qama bihi min dhalika. Dia akan memperoleh pahala dengan apa yang dia dakwakan, dan memperoleh pahala dengan mengikuti apa yang diwariskan oleh para rasul sesuai dengan apa yang dia mampu menegakkannya. Ini yang pertama. Dan adapun maksud yang lain, wa ammal maksud al-akhar, wa huwa husulu hidayatil khalq wa sulukihim li sabilillah alladhi da'ahum ilaihi. Adapun maksud yang lain yang didapatkan, diperolehnya hidayah oleh hamba-hamba Allah dan berjalannya mereka di atas jalan Allah, alladzi da'ahum ilaihi, yang semua ini dari dakwah dai tersebut kepada mereka. Inilah dua yang akan didapatkan, diperoleh dua maksud tujuan. Dia telah menyampaikan dengan cara yang benar, dakwah yang benar, niat yang benar, kemudian Orang yang didakwakan mendapatkan hidayah. Berjalan di atas jalan agama Allah. Sesuai dengan apa yang dia dakwakan kepada mereka. Tetapi fahadha qad yahsul wa qad la yahsul. Tetapi yang kedua ini bisa saja diperoleh hasilnya dan bisa saja tidak diperoleh. Yaitu ketika kita sudah berdakwah, apa yang kita dakwakan benar. Kita telah menjalani metode yang benar, berjalan di atas jalannya para rasul. Kita juga sudah berniat semata-mata karena Allah. Tetapi bisa saja yang didakwa ini tidak mendapatkan hidayah. Bisa saja yang didakwahi ini atau didakwahkan kepadanya agama Allah ini tidak mendapatkan hidayah sehingga dia tidak masuk dan dia tidak mengikuti agama Allah. Tentunya hal ini bukan lagi tanggung jawab da'i. Sebagaimana Rasulullah, beliau telah mendakwakan agama Allah dengan benar. Niatan beliau tentunya tidak diragukan, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang dia serukan agama Allah, agar manusia berjalan di atas agama Allah. Tetapi di antara manusia ada di antara mereka yang tidak mau mengikuti Rasulullah. Maka Rasulullah tidak punya beban tanggung jawab terhadap mereka yang tidak mau mengikuti. Demikian dai ketika dia telah berjalan dengan jalan yang sama, metode yang sama, tetapi didapati manusia ada yang tidak mau ikut dan enggan ikut dalam dakwah tersebut. Maka tentunya ini di luar tanggung jawabnya. Cuman siapa saja yang sudah berjalan dengan baik dan benar, bilhaqi, menyerukan dengan hikmah, dengan nasihat, dengan menyampaikan hujjah, berjalan di atas ilmu, kemudian ilal haqqi, menyeru manusia agar kembali semata-mata kepada agama Allah, berjalan di atas agama Allah. Lil haqqi, dia berdakwah untuk mendapatkan ajr, sehingga dia niatkan semata-mata ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sudah seperti ini, hal tersebut dia tidak perlu kecewa, karena suatu yang didapatkan dengan kenyataan manusia akan mengikuti dakwanya. Manusia akan berjalan di atas dakwah yang dia dakwakan. Karena itu pula didapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berdakwah dengan benar, dapati banyak manusia yang mengikuti dakwah beliau, masuk ke dalam agama Allah. Kalaupun tadi sudah disebutkan ada juga yang tidak mau mengikuti, ada juga yang enggan, ada juga yang menolak. Sehingga ada di sana munafikin, ada di sana musyrikin. Padahal mereka sudah didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dengan cara yang benar. Dakwah dengan dibangun di atas keikhlasan lillah. Dakwah mengajak mereka hanya berjalan di atas agama Allah, mengikuti agama Allah. Tetapi seperti munafikin dan musyrikin enggan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dimaksud. Fahadha qad yahsul wa qad la yahsul. Dalam masalah ini bisa jadi berhasil mereka ikut dan bisa jadi mereka tidak ikut. Namun urusan hidayah itu di tangan Allah. Falyastahid ad-da'i fi takmili da'wat kama taqaddam. Tetapi hendaknya da'i itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh di dalam menyempurnakan dakwanya sebagaimana telah terdahulu bimbingannya. Dia jangan cepat berputus asa. Dia jangan cepat kecewa. Dia bersungguh-sungguh. Karena di antara Nabi dan Rasul, sebagaimana dalam hadis, ada di antara mereka yang sudah berdakwah sekian lama, pengikutnya cuma satu. Pengikutnya bahkan tidak lebih dari jari tangan kita. Atau satu jari tidak lebih daripada satu tangan kita dengan jari-jarinya. Berarti sangat sedikit. Yang ini bukan berarti Nabi dan Rasul tersebut salah dalam berdakwah dan tidak benar dengan dakwanya. Tidak menginginkan manusia berjalan di atas agama Allah, tidak ikhlas. Tidak demikian. Tetapi mereka bersungguh-sungguh menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik. Dan mereka bersungguh-sungguh membersihkan dirinya dari segala macam hal-hal yang menodai dengan dakwah yang dia bawa atau dia tegakkan. Tetapi pada kenyataannya hidayah biadillah, maka didapati yang mengikuti satu, dua. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Hanya saja dia bersungguh-sungguh. Falyajtahid da'i fi takmilid da'wa kama taqaddam. Walyastabshir bihusulil ajri wath-thawab. Dan hendaknya dengan dakwah yang dia tegakkan, dakwah yang dia sampaikan, hendaknya dia gembira dengan janji pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dai kalaupun misalnya tidak ada yang mengikutinya, setelah dia bersungguh-sungguh, setelah dia menyampaikan dengan cara yang baik, cara yang terbimbing, cara yang benar, dia juga niatannya orang yang bersih, lurus dengan niatannya, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Kalaupun tidak ada yang mengikutinya misalnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wal yastabashir bihusul al-ajri wa thawab wa idha lam yahsul maksud al-thani wa huwa hidayatul khalq yaitu apabila dan apabila tidak diperoleh maksud yang kedua, yaitu menjadikan manusia mendapatkan hidayah, maka dia tetap berdakwah. Karena jangan sampai dia ditipu oleh syaitan. Coba kamu sudah berdakwah luar biasa, kamu sudah berdakwah capek, sudah berdakwah sekian lama, panjang waktu, semua pembiayaan, semua pengorbanan sudah kamu lakukan, ternyata mereka tidak mau mengikuti. Misal, jangan dia berputus asa dan jangan dia kecewa. Tetapi hendaknya dia melihat apa yang disediakan oleh Allah dari pahala. Karena hidayah bukan miliknya, hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita bisa lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan hidayah agama kepada pamannya, siapa? Abu Thalib, sampai di akhir usianya. Betapa sabar beliau sampai di akhir usia pamannya. Tetapi apa yang didapatkan pamannya? Apakah mendapatkan hidayah ataukah masuk ke dalam Islam? Dia tidak masuk ke dalam Islam, atau dengan kata lain tidak mendapatkan hidayah Allah. Namun apakah Nabi tidak memperoleh pahala dengan dakwanya kepada pamannya? Jawabannya tentunya akan mendapatkan pahala. Karena itu kita yang mengikuti beliau jangan bersedih kalau sampai maksud yang kedua tidak kita dapatkan. Karena maksud yang pertama, dai itu berdakwah dengan ilmu. Dai itu mengajak manusia kepada agama Allah. Dai itu berjalan di atas keikhlasan, hanya berharap wajah Allah. Ini maksud yang pertama. Maksud yang kedua, yaitu dai dengan tujuannya, dia tujuan pertama ini, tujuan kedua, maksud yang kedua adalah dia berharap dengan dakwah itu manusia mendapatkan hidayah. Sehingga kalau dia sudah bersungguh-sungguh, ternyata manusia tidak mendapatkan hidayah, dia jangan kecewa dan putus asa. Jangan dia surut, tetapi dia tentunya bergembira dengan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Manusia ada yang ikut, manusia pasti ada yang tidak ikut. Manusia yang ikut bisa jadi dari orang-orang yang dicintai, atau bahkan mereka orang yang tadinya mengusuhinya, bisa jadi. Manusia yang tidak ikut bisa jadi orang-orang yang dicintai, dan bisa jadi juga orang-orang yang memusuhinya, memusuhi dakwanya. Sehingga ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita dengan keterangan yang ada di sini, yaitu bagaimana dai berdakwah. Diinginkan keterangan ini oleh beliau nantinya tentunya dengan keterangan ayat insyaallah taala. Maka saudaraku sekalian yang kami cintai dan anak-anakku para penuntut ilmu, ini merupakan salah satu bimbingan bagi kita semua ketika kita berdakwah ilallah. Ketika kita nanti akan menjalani dakwah ilallah, bukan dakwah ila nafsi atau dakwah ila anfusina, bukan dakwah mengajak manusia untuk mengikuti kita, bukan dakwah kepada keinginan kita, bukan dakwah kepada satu maksud dan tujuan duniawi atau selain Allah Subhanahu wa taala, bukan. Itu bukan dai ilallah. Tetapi dai yang mengajak kepada dirinya, kepada maksudnya, kepada keinginan yang dia inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat. Demikian untuk sementara waktu. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal yang mungkin salah dan mungkin kurang berkenan. Itu semuanya datangnya dari kami pribadi yang tentunya lemah dan kurang ilmunya ini. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Wabillahi taufik wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.